sinar bulan jatuh di arena ini. Lelaki menari mengatur langkah hati, perempuan berhidup mancung, garis putih di kening bekas bergerundung. Malam ini mereka berdandan, malam yang lepas dari terali kandang, menampak padang rumput. Biarin zapin dalam suasana semakin panas. Seorang lelaki mabuk turun menari, perempuan bersorak gembira, penabuh gendang makin bersemangat. Malam ini mereka lupakan kesepian di rumah seharian. Sayang ketika bulan gadis-gadis pun pergi meninggalkan.